بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، سيدان جماعة صلاة صبح مصلى مريم صالح رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, itulah kata kalimat yang selalu kita panjatkan, kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung, mengkalkulasi terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena demikian banyak kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang telah berikan kepada kita. Kewajiban bagi hamba adalah mensyukuri terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala telah berikan, agar digolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, agar Allah Jalla wa'ala tambah kenikmatan tadi. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, adanya kemauan bagi kita untuk mempelajari tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban bagi setiap diri hamba Allah, kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dia diberikan hidayah memeluk Islam, langkah yang terdepan dan yang paling awal adalah dia menuntut ilmu, mempelajari tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar dengannya dia terbimbing, yang dengan itu dia akan melangkah untuk beramal, menjalankan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah dibimbing oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus beramal. Maka amalan adalah didasari dengan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah qala Allah, qala Rasulullah, wa qala as-sahabah, Ilmu itu adalah firman-Nya Allah Jalla wa'ala. Ilmu itu adalah sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu juga perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itulah ilmu. Maka kewajiban setiap diri adalah talabul ilmi. Menuntut, mempelajari ilmu agama Allah. Yang mana Allah Jalla wa'ala puji keberadaan mereka. Nah, di dalam ayatnya, demikian pula di dalam hadith Rasulnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebutkan ayatnya bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah merupakan fariidah, merupakan perkara yang fardu, merupakan perkara yang wajib ain setiap individu ketika dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka sejak itu dia dituntut untuk mempelajari agama yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu adalah bentuk ibadah. Bahkan ibadah yang mulia, ibadah yang besar. Bagaimana tidak? Karena dengannya akan menuntun untuk dirinya, dan setelahnya akan bermanfaat untuk lainnya. Maka sampai-sampai diibaratkan oleh salaf, para ulama salaf, bahwa menuntut ilmu itu sampai-sampai bisa dikatakan lebih afdal dibandingkan infak berupa emas dan perak. Nah, sampai-sampai dikatakan lebih afdal dibandingkan salat qiyamul lail. Sampai-sampai diibaratkan pula lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah, jika jihad itu sifatnya adalah fardu kifayah. Kalau jihad sifatnya fardu ain, maka setiap diri diperintahkan untuk ikut serta padanya. Nah, demikian tentang kedudukan ilmu di hadapan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang meluangkan waktu dari hidupnya untuk mencurahkan perhatiannya kepada ilmu agama Allah Jalla wa'ala, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah nabinya, maka itu adalah amalan yang besar. Waktu yang dia lakukan, yang dia pakai, tidaklah sia-sia. Bukanlah waktu yang percuma, justru dia dalam posisi ibadah yang besar. Tentunya selama dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu bagian yang mudah-mudahan digolongkan sebagai talabul ilmi adalah kita mengkaji apa yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini, mempelajari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita mengetahui makna Al-Qur'an, mempelajari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seseorang akan faham apa yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu pembahasan dari kitab-kitab para ulama, kita akan mengkaji kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak asing lagi bagi kita sebagai setiap muslim. Tidak asing dengan nama beliau. Bagaimana tidak? Karena ketika kita baca hadis Nabi SAW, riwayat itu rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Baca hadis yang lainnya lagi ketemu dengan riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nah, demikian pula a'immah, imam-imam yang lain, Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Majah, dan a'immah yang lainnya, demikian banyak imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka adalah imam-imam muhadditsin, pimpinan-pimpinan dari hadis, pimpinan-pimpinan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita selama ini tahu secara singkat beliau adalah Al-Imam Bukhari, maka kita perlu tahu lebih lanjut siapa nama lengkap beliau rahimahullah. Beliau bernama Muhammad. Ayahnya bernama Ibrahim. Ayahnya bernama Ismail. Kakeknya bernama Ibrahim. Berikutnya lagi Al-Mughirah. Nah, sehingga ketika kita urutkan adalah Muhammad ibnu Ismail, ibnu Ibrahim, ibnu Al-Mughirah. Kalau mau ditambah lagi ibnu Bardizbah, ditambah lagi Al-Ju'fi, baru kemudian Al-Bukhari. Nah, Muhammad ibnu Ismail, ibnu Ibrahim, ibnu Al-Mughirah, naam, ibnu Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari. Naam. Sehingga diambil secara singkatnya akhir dari penisbatan beliau, yakni Al-Bukhari. Al-Bukhari nisbat kepada asal beliau, yakni dari daerah atau wilayah Bukhara, negeri Rusia, di sekitar sana. Demikianlah beliau berasal dari sana, beliau dilahirkan di sana. Nah, mana beliau dilahirkan di hari Jumat? Ba'da salat, setelah salat, di bulan Syawal, pada tahun 194. Abad yang pertama akan memasuki abad yang kedua Hijriyah rahimahullah ta'ala. Maka kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah. Kunyah itu adalah penyebutan nama dengan Abu atau Ummu. Nah, maka seseorang boleh menggelari dirinya dengan Abu siapa kepada anaknya. Biasanya yang dipakai dari anak-anak laki-laki. Dia memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan biasanya dinisbatkan kepada anak laki-lakinya, biasanya yang tertua dari anak laki-lakinya. Walaupun tidak mengapa dengan memakai nama penisbatan kepada anak laki-laki yang keberapa maupun kepada anak perempuannya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau kunyahnya Abul Qasim. Abul Qasim. Karena beliau memiliki putra yang bernama Al-Qasim. Sehingga kalau kita pernah dengar riwayat, barang siapa yang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim. Mendurhakai maksudnya, mendurhakai Rasulullah SAW. Menunjukkan terlarangnya seseorang untuk berpuasa sehari atau dua hari menjelang Ramadan. Dengan maksud bahwa dia sebagai kehati-hatian Apakah Ramadan itu besok ataukah Ramadan itu sekarang? Ya sudah, saya puasa hari ini saja, tidak masalah. Nah, maka puasa yang seperti ini puasa yang meragukan. Karena Ramadan telah ditentukan waktunya dengan ru'yatul hilal, dipastikan. Tidak kemudian pesimis, kemudian tidak masalah, saya puasa sebelumnya sehari, tidak keberatan buat saya. Maka tidak demikian. Semua tadi diukur berdasarkan dengan ilmu. Kapan masuknya Ramadan dan kapan pula mengakhirinya. Itu kaitannya penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abul Qasim. Maka kata Abu, kata Ummu itu semua adalah kunyah. Maka diantara dari para ulama ahlul hadis, Al-Imam Bukhari rahimahullah kunyahnya Abu Abdullah. Beliau yang bernama Muhammad, ayahnya adalah Ismail. Ayahnya sebagai seorang ulama, seorang yang bertakwa, seorang yang luas rezekinya. Beliau punya usaha dagang. Nah, beliau punya usaha seperti itu, mempunyai kesibukan seperti itu, sebagaimana beliau menyibukkan dengan ulumus sunnah, dengan ilmu-ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan usahanya tadi tidak menyampingkan, bahkan mengutamakan untuk mempelajari, memperdalam terhadap ilmu sunnah, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ismail sebagai ayah beliau. Demikian pula kakeknya. Dan kemudian juga setelah kakeknya Ibrahim, ayahnya dari Ibrahim yakni Al-Mughirah adalah orang yang pertama masuk Islam dari ayah Al-Imam Bukhari. Nah, orang yang pertama masuk Islam dari ayah Al-Bukhari rahimahullah. Nah, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya dalam kondisi dia beliau masih kecil, sehingga beliau ditumbuh kembangkan oleh ibunya. Nah, beliau ditumbuh kembangkan, dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya telah wafat duluan, dan beliau mulai bergelimang di dalam masalah hadis sejak usia 10 tahun atau bahkan sebelumnya rahimahullahu taala. Karya-karya beliau untuk kita mengenal lebih lanjut itu banyak. Semakin kita mengetahui siapa beliau, ulama besar, bahkan beliau itu pimpinan ulama hadis, sehingga digelari Imam Ahlul Hadis yang lainnya Amirul Mukminin di dalam hadis. Amirul Mukminin fil hadis, pimpinan orang-orang yang beriman dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Salah satu karya yang terkenal yang insyaAllah tidak asing lagi bagi kaum muslimin, yakni Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari adalah, asal judulnya adalah Al-Jami'us Sahih. Tetapi yang masyhur adalah Sahih Bukhari. Di mana disebutkan itu? Oh, di dalam Sahih Bukhari. Maksudnya adalah kitab Al-Jami'us Sahih. Maksudnya adalah Al-Jami'us Sahih. Al-Jami' artinya kumpulan. As-Sahih adalah hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, karya yang lain lagi adalah berjudul Birrul Walidain. Birrul Walidain. Kemudian juga Al-Qira'ah Khalfal Imam. Bacaan Al-Fatihah di belakang imam. beliau bahas tersendiri dalam satu kitab khusus. Dan juga At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir. Dan yang lainnya masih banyak lagi. Setidaknya sudah beberapa tadi telah disebutkan. Di antara kisah yang ada pada beliau ketika menulis Sahih Al-Bukhari, itu beliau tulis di Makkah. Nah, beliau pilih hadisnya sebanyak 600 ribu. Berapa jumlahnya? 600 ribu. Sedikit atau banyak itu? Lumayan. Nah, 600 ribu. Nah, lebih dari 500 juta. Nah, kalau itu bentuk uang. Tetapi ini bentuk hadis dikumpulkan sebanyak 600 ribu dengan kurun waktu 16 tahun. Rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, ma adkhaltu fihi hadisan hatta istakhartu Allah ta'ala wa sallaitu rak'atain wa tayaqqantu sihhatahu wa qad ja'altuhu hujja fima baini wa bainallah. Kata beliau rahimahullah, tidaklah aku masukkan satu hadis. Artinya setiap hadis ketika beliau akan tulis, beliau akan bukukan, beliau akan kumpulkan, hatta istakhrajtu Allah ta'ala, sampai aku melakukan salat istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai aku tulis, sampai aku salat istikharah setiap aku menulis satu hadis. Wa sallaitu rak'atain, aku salat 2 rakaat. Wa tayaqqantu sihhatahu, dan aku benar-benar yakin tentang kesahihannya. Yakin dengan ilmu, yakin dengan keilmuan yang pasti bahwa itu secara jalur periwayatannya, secara sanadnya adalah betul-betul sahih. Wa qad ja'altuhu hujja fi ma baini wa bainallah, dan nantinya aku akan jadikan hujjah antara diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang aku perbuat, apa yang aku tulis dari ilmu yang telah aku ketahui. Beliau tulis pada awalnya dengan coretan. Nah, mungkin dengan tinta hitam, artinya dengan coretan. Sampai ketika sudah selesai darinya, baru beliau salin. Nah, di hadapan di kota Madinah, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sampai di Madinah, apa yang beliau tulis dengan coretan tadi di Makkah, maka beliau tulis ulang, beliau salin di Madinah. Nah. Tidak cukup itu, dengan sedemikian tinggi dan dalamnya ilmu beliau rahimahullah, disebutkan pengakuan oleh Abu Ja'far Al-Uqaili bahwa ketika Imam Bukhari menulis Kitabus Sahih, ketika menulis kitab Sahihul Bukhari, apa yang sudah beliau siap untuk disebarkan, atau setelah beliau siap susun itu semua, beliau ajukan dulu kepada ulama yang lainnya. Tentunya ilmu yang lebih tinggi keilmuannya. Nah, termasuk dari guru atau syekhnya beliau rahimahullah. Di antaranya diajukan kepada Imam Ali Ibn al-Madini. Ali Ibn al-Madini. Diajukan pula kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tidak asing dengan nama Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diajukan pula kepada Yahya, Imam Yahya bin Ma'in. Dan yang lainnya ulama yang semisal selevel dari sisi keilmuannya di zaman beliau rahimahullah, dan mereka menilai bagus Nah, menilai bagus terhadap apa yang beliau sebutkan. Dan mereka mempersaksikan terhadap kesahihan apa yang beliau tulis. Inilah setidaknya kita mengetahui siapa beliau secara singkatnya. Itulah karya yang akan kita bahas adalah karya beliau selain Sahihul Bukhari, selain Birrul Walidain, selain Qira'ah Khalfal Imam dari karya-karya beliau tadi, maka di antaranya Al-Adabul Mufrad. Naam. Apa makna judul Al-Adabul Mufrad? Al-Adab yakni akhlak, tentang masalah adab. Kitab ini akan membahas tentang masalah adab. Kemudian kenapa ada tambahan Al-Mufrad? Al-Mufrad itu artinya tersendiri. Bukankah kita sering dengar kata munfarid? Ada sholat berjamaah, ada sholat munfarid. Munfarid berarti sholat sendirian, tidak berjamaah. Nah, maka dikatakan judul tadi Al-Adabul Mufrad, beliau sengaja menyusun satu kitab khusus tentang masalah adab tersendiri. Walaupun beliau sudah sebutkan di antaranya di dalam Sahihul Bukhari. Di dalam kitab Sahihul Bukhari membahas sekian bab, sekian pembahasan. Bab masalah taharah, bersuci, bab masalah salat, bab masalah puasa, bab ini, bab itu dan sebagainya termasuk masalah adab. Karena saking banyaknya pembahasan masalah adab, sehingga beliau pandang perlu dibukukan secara tersendiri, disebutlah Al-Adabul Mufrad. Naam. Maka sekian banyak pula di dalam kitab ini pembahasan masalah adab yang nantinya insyaallah ta'ala kita akan ketahui. Masih ada waktu insyaallah. Nah, kita akan melangkah memasuki bab yang pertama dari kitab ini. Bab yang disajikan oleh beliau adalah tentang birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nanti kita akan lihat bagaimana sistematisnya penyusunan bab demi bab. Menunjukkan keilmuan beliau. Menunjukkan tertata secara rapinya. Penyampaian ilmu beliau kepada umat. Dan demikian pula para ulama yang lainnya menyusun suatu karya yang ilmiah. Bukan sekedar menyusun tetapi dari bab satu ke bab yang lainnya itu ditata secara teratur, secara berurutan. Agar yang membaca atau yang memanfaatkannya tadi tertuntun dengan baik. Maka di dalam bab adab beliau awali tentang masalah birrul walidain dengan membawakan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Ankabut. Tepatnya ayat yang ke-8. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Itulah yang beliau letakkan judulnya. Kelengkapan ayat itu. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti bisa lebih lanjut dibuka di rumah surat tersebut Al-Ankabut ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa wassainal insana biwalidayhi. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, kami telah perintahkan kepada setiap diri untuk terhadap kedua orang tuanya husna, berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm, jika keduanya memaksamu untuk engkau menyekutukan aku yang engkau tidak ada ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan kau taati keduanya. Ilayya marji'ukum, kepadakulah tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan beritakan kepada kalian terhadap apa yang sudah kalian amalkan. Nah, beliau bawakan bab itu dengan dalil ayat Al-Quran tadi. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jal? Amalan apakah yang paling dicintai di hadapan Allah azza wa jalla? Demikian pertanyaan dari sahabat yang mulia, yang tidak asing lagi bagi kita, beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menanyakan satu pertanyaan dengan tujuan untuk bisa berbuat, untuk bisa beramal. Ini sahabat, bahwa mereka itu bertanya ilmu, meminta fatwa kepada Nabi SAW, bukan untuk sekedar bertanya saja atau sebagai wawasan ilmu belaka, tetapi tujuan mereka adalah untuk bisa mengamalkannya sehingga ilmunya itu berkah, karena ilmu tadi untuk diamalkan. Pertanyaannya tidak tanggung-tanggung. Ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jalla? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai di hadapan Allah azza wa jal? Amalan itu bertingkat-tingkat. Yang ditanya yang paling, berarti yang tertinggi. Yang paling dicintai di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, bukan tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang baik? Nah, tapi yang ditanya yang paling baik, bahkan justru yang paling dicintai di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi dengan kasih sayangnya kepada umat, di antaranya ada sahabat bertanya seperti ini, perlu bimbingan, perlu jawaban, perlu fatwa. Maka Rasul dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala menjawab, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah salat pada waktunya. Dari salat yang diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Subuhnya dia rutin, disiplin pada waktunya. Dia sebelum azan sudah mempersiapkan diri, bangun, berwudu, kemudian dia salat. Diupayakan dia bisa sebelum masuk subuh sudah sholat witir. Nah, karena diupayakan setiap muslim tidak tertinggal witir pada setiap harinya, pada setiap malamnya. Witirlah kalian jika kalian tidak mampu untuk sholat qiyamul lail. Witir setidaknya adalah 3 rakaat. Nah, maka upayakan. Maka untuk bisa sholat witir, bisa di awal waktu, bisa di akhir waktu. Awal waktu yakni setelah sholat isya. Setelah sholat isya sudah sholat sunnah ba'diyah. Dia mau sholat witir langsung boleh. Atau dia sholat tahajud dulu boleh, setelah itu ditutup dengan witir. Walaupun dia sebelum tidur. Atau di tengah-tengah malam dia sholat tidur dulu kemudian bangun. Kemudian mau tidur lagi silahkan. Kemudian, atau dia di akhir waktu setelah dia bangun. Sebelum masuknya waktu subuh, dia sholat witir, sholat qiyamul lail. Nah, maka setelah itu tentunya dia bisa persiapan untuk sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang agung, yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Tegakkan salat dari terbitnya matahari dan setelah terbenamnya, dan tegakkan pula Quran al-Fajr. Salat subuh disebut oleh Allah dengan bahasa Quran al-Fajr, bukan salatul fajr, tapi Quran al-Fajr. Diterangkan oleh para ulama karena salat subuh yang terdiri rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, maka di sana diperlukan bacaan Al-Qur'annya agak panjang, sehingga bacaan Al-Qur'annya tadi mendominasi, sehingga Allah katakan Qur'an al-Fajr. Bukankah demikian? Salat subuh agak sedikit dipanjangkan bacaan Al-Qur'annya, nah karena jumlah rakaatnya sedikit, 2 rakaat, beda dengan salat 4 waktu yang lainnya. Ini salat subuh. Nah, kemudian juga salat duhurnya ketika kita sedang tengah-tengah beraktivitas diingat, dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala salat duhur. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan aktivitas lagi, kemudian atau istirahat. Diupayakan seseorang untuk bisa istirahat di siang hari. Upayakan untuk bisa istirahatkan badan kita di siang hari, supaya kita di sore hari menjadi segar, menjadi semangat lagi. Nah, beda orang yang tidak tidur siang sama yang tidur siang ya. Matanya kelihatan agak sedikit capek. Kalau yang sudah tidur maka segar dia. Pancaran matanya ini pengaruh. Dan termasuk dari sunnah Nabi SAW untuk istirahat siang. Persiapkan diri setelah tidur siang, persiapkan diri untuk sholat asar. Nah, sholat asar adalah sholat yang paling afdol dari sholat 5 waktu. Nah, karena ujian dari Allah Jalla wa'ala, seseorang belum selesai aktivitasnya dari ma'isyahnya dan yang lainnya, diuji oleh Allah untuk dipanggil sholat asar. Dari mana pendalilan bahwa sholat asar itu lebih afdol? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian salat-salat yang ada, yakni salat 5 waktu, termasuk diantaranya salat asar. Tetapi setelah itu Allah sebut wassalatil wusta, dan jaga oleh kalian salat wusta. Salat wusta itu wusta artinya tengah-tengah, tengah-tengah antara subuh dengan duhur dan maghrib dengan isya, tengah-tengahnya asar. Allah ulang lagi dengan bahasa wusta. Padahal tadi sudah disebutkan secara keumuman, hafidhu ala salawat, jaga oleh kalian salat-salat. Menunjukkan di sini keutamaan sholat asar. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang menelantarkan atau menunda-nunda sholat itu, maka seakan-akan dia seperti menelantarkan keluarga dan hartanya. Kemudian sholat maghrib ketika sudah terbenam matahari. Kemudian setelah itu sholat isya. Menjaga itu semua perlu adanya kesabaran. Perlu adanya keikhlasan. Sholat 5 waktu dilakukan tepat waktunya di masjid-masjid Allah bagi kaum laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ai?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah, amalan yang paling dicintai? Qala, maka beliau katakan, "Tsumma birrul walidain." Setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Diletakkan setelah perintah sholat. Dan ini amalan yang agung. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah yang menjadi bukti mengapa hadis ini diletakkan pada bab birrul walidain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi. Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling dicintai di hadapan Allah Jalla wa'ala. Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian amalan jihad fi sabilillah. Yang di sana memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana berjihad yang syar'i. Siapa yang dihadapi. Kapan saatnya untuk melakukannya. Bersama siapa dilakukannya. Fardu ainkah atau fardu kifayah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan jawaban tadi. Kata perawi menyebutkan. Haddatsani bihinna. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan itu tentang perkara tadi kepadaku, walau istazattuhu lazadani, seandainya aku minta tambah lagi kepada Rasul keterangan atau pertanyaan berikutnya, niscaya akan ditambahkan untukku. Beliau tidak segan-segan, beliau siap untuk melayani, untuk menjawab, menunjukkan bagaimana kasih sayangnya, perhatiannya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, pada permulaan pertemuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, hidayah kepada kita untuk kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan agama ini, bisa mengamalkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu tadi semoga barokah dan bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.